Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada masalah yang ke-11. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Al-Hadiyata Asyara yang ke-11 Ardul Umam alaihi salatu wassalam, ditampakannya umat-umat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau katakan wa hadha lahu fa'idatan, dan dalam kisah ini ada dua fa'idah. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama adalah tasliyatul rasul alaihi salatu wassalam. Kalimat ini menunjukkan adanya tasliyah, hiburan. Hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ra'a minal anbiya man laisa ma'ahu illa rajul wa rajulan. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat adanya dari para nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali satu orang atau dua orang. Maka ini menjadi penghibur, pelipur lara bagi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada nabi yang kondisinya demikian, begitu sabar beliau memperingatkan umat dan memberikan kabar gembira, tetapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dia hanya memiliki satu orang pengikut atau dua orang pengikut. Wa minal anbiya man laisa ma'ahu ahad, dan di antara para nabi juga ada yang tidak memiliki pengikut satu orang pun. Maka ini juga menjadi penghibur bagi Rasulullah SAW. Fayatasalla bidzalika alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Allah SAW merasa terhibur dengan ini. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah umat yang paling terbanyak. Ya. Nah, tetapi demikian Rasulullah SAW begitu haris terhadap umat ini untuk bisa menyelamatkan mereka. Wa yaqul, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ma kuntu bid'an minar rusul, sehingga Nabi bisa mengatakan bahwasanya ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukanlah rasul yang pertama dari para rasul. Artinya kalau diri beliau SAW merasa tersakiti, yang sebelumnya juga ada yang mengalami, beliau merasa tidak memiliki pengikut, yang sebelumnya juga demikian. Nah, al-fa'idatu tsaniyah, faidah yang kedua adalah bayan fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafih. Dalam ungkapan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau alaihi salatu wassalam dan kemuliaannya. Haitsu kana aktsaruhum atba'an, di mana kana aktsaruhum atba'an, di mana beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya, wa afdhalahum, dan menjadi nabi yang paling utama. Fa sara fi urdi al-umam alayhi hatani faidatan, sehingga ketika ditampakkan umat-umat yang demikian kondisinya, beliau akan mendapatkan dua faidah ini. Beliau mendapatkan dua faidah ini. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala asaniyah asyarah, yang ke-12. Anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyha, bahwa setiap umat akan dikumpulkan sendirian bersama nabinya. Setiap umat akan dikumpulkan secara berkelompok sendiri bersama nabinya. Hal ini diambil dari ucapan Rasulullah SAW, liqauli SAW, kata Syekh Ibn Utsaimin, liqauli SAW, ra'aitun nabiyya SAW wa ma'ahu, au ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, aku melihat seorang nabi dan bersamanya seorang atau dua orang, satu orang atau dua orang. Walau anna kulla nabiyyin mutamayyizun 'anil nabiyil akhar lakhtalata ba'dhum li ba'din, dan kalaulah setiap nabi akan terpisah dari nabi yang lainnya, lakhtalata ba'dhum li ba'd, tentu sebagian mereka atas sebagian yang lainnya akan bercampur. Walam ya'raf al-atba' min ghairil atba', dan tentu tidak akan diketahui siapa yang pengikut menjadi pengikutnya dan siapa yang bukan pengikutnya. Ini kalau tidak dipisahkan antara nabi dengan kaumnya. Oleh karenanya di sini kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, di sini menunjukkan bahwasanya setiap umat itu akan akan dikumpulkan bersama nabinya. Nah, wa yadullu dzalika qawlu subhanahu wa ta'ala, dan yang menunjukkan itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat 28, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa tara kulla ummatin jasiyah, dan engkau akan melihat setiap umat itu dalam keadaan jasiyah. Setiap umat dalam keadaan dia berlutut tunduk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, yang setiap umat akan diseru, dipanggil, ila kitabiha, kepada kitab-kitabnya, kepada kitab umat itu sendiri. Kalau kita melihat kepada tafsiran daripada ayat ini, maksud dari ila kitabiha itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama ay ila kitabi rasulihi, yaitu disuruh kepada kitab rasul mereka, ni ila syari'atihi, kepada syariat nabinya. Dan tafsiran yang kedua adalah ila kitabiha, yaitu ila kitabi a'malihim, kepada catatan amalan-amalan mereka. Sehingga dari sini kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, fa innahu yadullu ala anna kulla ummatin takunu wahdaha, maka dari sini menunjukkan bahwasanya setiap umat itu akan berkelompok menyendiri bersama rasulnya, bersama nabinya. Kenapa? Karena diseru, dipanggil kepada syariat nabinya. Demikian. demikian, sehingga setiap umat itu akan dipanggil kepada kitabnya, maksudnya kepada syariat nabinya ataupun kepada kitab, yakni catatan amal perbuatan di dunia. Asalisa asyar, yang ketiga belas, qillatu man istajaba lil anbiya. Berdasarkan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya teramat sedikit orang yang memenuhi dakwah para nabi. Maka kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, wa huwa wadih, dan ini jelas, min qawli s.a.w. berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi dan bersamanya hanya satu orang dan dua orang, dan aku melihat seorang nabi yang tidak ada bersamanya satu orang pun. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang memenuhi atau yang menerima dakwah para nabi itu sedikit, sedikit sekali dibandingkan dengan seluruh umat yang ada, dibandingkan dari seluruh umat yang ada. Arabi'ah syarah, yang ke-14, anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahdah. Bahwasanya barang siapa yang tidak memenuhi seruannya satu orang pun, tidak ada yang mau memenuhi seruan nabi tersebut, ya'ti wahdah, maka dia akan datang sendirian. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi dan tidak ada bersamanya satu orang pun. Berarti apa? Dia sendirian. Dia sendirian menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Baik. Dan ini jelas menjadi penghibur bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wala tahzan alaihi, jangan engkau merasa sedih dengan kesesatan mereka. Allah juga menegur, alaika anfusakum, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, alaikum anfusakum, urus dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, karena orang yang tersesat itu tidak memadaratkan kamu ketika kamu memberikan hidayah kepada mereka. Ini menjadi penghibur dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika kita sudah berusaha mengingatkan, sudah berusaha menegur, sudah berusaha menasihatkan, ternyata apa? Mereka enggan untuk menerima. Maka apa? Alaikum anfusakum, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Nah, ini adalah hiburan, hiburan bagi para anbiya, demikian juga hiburan bagi penerusnya, para ulama, para duat, agar senantiasa i'timad Allah, menyandarkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena al-hidayah biyadillah, hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memberikan hidayah. Al-Khamisah Asyarah, yang ke-15, Samaratu Hadal Ilmi, adanya buah dari ilmu ini. Wahuwa adamul igtirar bil kasrah. Setelah diterangkan oleh Syekh, lihat urutannya. Setelah diterangkan oleh Syekh tentang bagaimana ditunjukkannya umat-umat, semua umat diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian diperlihatkan juga adanya mereka yang berkelompok-kelompok dengan nabi mereka. Bahkan ada yang disebutkan kelompok yang kecil. Bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari keterangan tersebut. Dan ini merupakan samaratu hadzal ilmi. Dan ini merupakan buah dari ilmu ini, yaitu apa? Wa huwa adamul igtirar bil kasrah. Yaitu tidak tertipu dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang menjalani, yang melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini wa adamul zuhdi fil killah, dan juga kemudian tidak zuhud, tidak meremehkan fil killah, tentang sedikitnya orang. Nah, tidak tertipu dengan banyaknya orang, dan tidak pula meremehkan yang sedikit. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa innal kasrata qad takunu dhalalan. Karena banyak itu terkadang berada di atas kesesatan. Banyak terkadang berada di atas kesesatan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, wa in tuti, dan jika engkau wahai Nabi, engkau taati, engkau turuti, engkau ikuti, aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya. Ini. Wa aidan al-kasrah min jihatin ukhra. Dan juga al-kasrah min jihatin ukhra, banyak dari sisi yang lain. Idza tarra al-insan bi kasratihi wa dhanna annahu lan yaghliba aw annahu mansur atau annahu la yughlaba aw annahu mansur fa hadha aidan sababun lil khudlan. Idza tarra al-insan, apabila seorang insan itu tertipu, bi kasratihi, dengan banyaknya jumlah mereka, wa dhanna annahu la yughlab, bahwasanya dia mengira dia tidak akan pernah dikalahkan kalau banyak. Kalau banyak kita menang, kalau banyak berarti kita hak, kalau banyak kita berarti ini itu. Dan berapa banyak orang yang tertipu dengan ini, ya. Nah, berapa banyak? Annahu mansur, atau dia mengira bahwasanya yang banyak itulah yang akan ditolong. Fa hadza aidan sababun lil khudlan, maka ini juga menjadi sebab seseorang mendapatkan kehinaan. Nah, demikian. Banyak, berapa banyak orang yang tertipu dengan ini. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak akan mungkin diadab. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita adalah orang yang paling banyak anaknya dan hartanya, bagaimana mungkin kita akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maghrur, tertipu. Fankasratu inna dharna ila anna aksara ahli ardi dalal la taghtar bihi. Maka banyak mayoritas, inna dharna ila anna aksara ahli ardi. Kalau kita melihat kepada kebanyakan dari penghuni bumi, dhalalun, mereka adalah orang-orang yang sesat, la taghtar bihim, maka jangan tertipu dengan banyaknya mereka. Fala taqul, jangan engkau katakan, inna nasa ala hada kaifa anfaridu anhum, manusia mereka di atas ini, bagaimana saya bisa menyendiri dari mereka? Iya, tidak bisa kita mengatakan demikian hanya karena melihat banyaknya orang yang menempuh jalan tersebut. Kadzalika aidan la taghtar bil kasra idza kana ma'aka atba'un katsirun 'ala al haqq. Demikian juga jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang jika yang bersamamu ada atba' katsirun, ada pengikut yang banyak, alal haq, di atas hak. Artinya apa? Kalau yang paling banyaknya itu di atas kesesatan, jangan tertipu. Kalau yang paling banyaknya juga di atas al-haq, jangan kamu tertipu juga. Akhirnya apa? Merasa aman. Ya, tenang, kita banyak. Akhirnya apa? Dia merasa aman, merasa tidak akan pernah tersesat dengan banyaknya kita. Ya, ini. Fakalah muallif lahu wajhan. Berarti apa? Ucapan muallif di sini ada dua sisi. Ada dua sisi yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan. Al-wajhul awal, sisi yang pertama. Alla naghtarra bi kasratil halikina fanahlika ma'ahum. Alla naghtarra bi kasratil halikin. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Jangan kita tertipu dengan banyaknya orang-orang yang tersesat, sehingga kita pun tersesat bersama mereka. Ini yang pertama. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Alla naghtarra bi kasratin naji fayalhiqana al-i'jabu bin nafsi wa adamu zuhdi fil qillati. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya orang-orang yang selamat, sehingga kita menjadi i'jab bin nafs, merasa bangga diri. Ini penyakit. Ketika banyak di atas kesesatan, kita jangan tertipu dengan mereka agar jangan kita terjerumus ke dalam kesesatan mereka, terbawa oleh mereka. Iya, karena biasanya apa? Yang banyak mendominasi, iya, mewarnai. Terkadang atau seringnya seperti itu, iya. Yang banyak mewarnai. Sehingga ketika ada yang soleh itu di tengah-tengah yang fasad, dia seperti mutiara dalam lautan yang dalam, sulit untuk diambil. Ibarat nyari jarum dalam jeram, begitu. Sulit. Demikian juga ketika yang banyak itu adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang berada di atas al-haq, jangan kita juga tertipu. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi berpenyakit. Apa penyakitnya? Al-i'jabu bin nafsi, merasa bangga diri. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan tidak mau menoleh, meremehkan yang sedikit. tidak mau menoleh. Sedikit. Sarmadah kalilah. Cuma kelompok kecil. Ya. Ini orang kecil, sedikit. Dia bilang begitu. Akhirnya apa? Tidak mau menoleh sama sekali. Bisa jadi itu yang sedikit itu yang hak. Ya. Bisa jadi. Ketika yang banyak ini sudah terjangkiti oleh penyakit al-i'jab bin nafs. Tidak tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan yang tadinya banyak itu di atas al-haq, kemudian apa? Dia banyak menjadi terjatuh ke dalam kebinasaan. Karena apa? Karena tadi diserang penyakit apa? Ujub. Penyakit ujub. Pada akhirnya apa? Man laisa ma'ana fa laisa minna. Yang tidak bersama kita bukan kita. Tidak mau menolong sama sekali. Pokoknya kalau kita bilang, kalau kita katakan laisa alaihim, laisa ma'ahum dalilun, sudah, laisa ma'ahum dalil. Ayya dalil. Ya. Begitu. Tidak mau ditoleh sama sekali. Nah. Sehingga maksudnya kata Syekh, ay alla nazhad bil qillah, jangan sampai kita meremehkan yang qillah ini. Faqad takunul qillah khairan min al kasrah. Karena terkadang yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Sedikit itu terkadang lebih baik dari yang banyak. Nah, ini hati-hati, kita harus menilai dari dua sisi ini. Iya. Ketika banyaknya yang banyak itu di atas kesesatan, jangan kita tertipu sehingga apa? Kita terbawa oleh mereka. Iya. Jangan seperti ceritanya orang tua kita dulu. Iya. Ketika diceritakan ada kambing yang terbang, percaya. Kapan? Ketika satu kampung mengatakan kambingnya bisa terbang. Orang pintar akhirnya ikut-ikutan. Iya, iya, kambingnya bisa terbang. Kenapa? Karena banyaknya orang mengatakan kambing ini di sini tuh kambing itu bisa terbang. Iya. Orang yang tadinya cerdas, dia bilang nggak mungkin kambing itu terbang. Dia tanya sama A, katanya iya kambing di sini tuh bisa terbang. Tanya lagi sama B, iya di sini kambing itu bisa terbang. Tanya lagi sama saya, iya begitu. Sampai ada apa? Ragu dia, iya. Jangan-jangan saya yang salah, iya. Ini namanya apa? Pembentukan opini. Iya. Lihat. Makanya dalam strategi tempur itu yang paling dominan, yang harus pertama kali dikuasai apa? Divisi penerangan. Iya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah, termasuk sejarah bangsa ini, bagaimana dahulu kaum PKI berusaha untuk menguasai Indonesia. Dari mana dia menguasai? Radio dulu ya. Yang ditundukkan itu apa? Radio RRI dulu ya. Ini yang ditundukkan. Untuk apa? Untuk membuat opini, membentuk opini. Media masa dulu yang dikuasai. Dan demikian Yahudi sekarang, iya, kaum Yahudi, mereka akan masuk dari media, semua media dikatakan bahwasanya, nih, Islam itu teroris, Islam itu teroris, Islam itu teroris, Islam itu sadis, Islam itu sadis, begitu terus dibentuk opini seperti itu, iya, tidak ada rahmah pada Islam. Nah, masalah-masalah, iya, begitu. Sehingga apa? Terbentuklah opini seperti itu. Yang tadinya dia memiliki gambaran bagus, benar, akhirnya apa? Jadi ikut rusak. Karena banyaknya apa? Orang yang rusak. Demikian juga ketika banyaknya orang yang selamat, jangan tertipu sehingga dia apa? Berpenyakit. Lu lihat, kita insya Allah selamat. Kenapa? Kita yang paling banyak. Kalaupun kita gak selamat, minimal temennya banyak. Ya. Kan begitu kan? Anam, syaitan itu begitu. Dia tidak mau masuk ke dalam an-nar itu sendirian. Dia akan ngajak-ngajak yang lain, ya. Begitu. Nah, seperti itu. Lihat, merasa bangga diri sehingga dia apa? Tidak mau menoleh sama sekali kepada yang kecil sedikit. Nah, mazhabnya Ahlussunnah, mazhabnya Muhaddithun tidak demikian. Ahlul Hadis tidak demikian. Makanya mereka mengumpulkan semua adillah. Dia dikumpulkan. Baru apa? Dilihat mana yang sahih, mana yang dhaif, disaring. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian apa? Dicari keterangan para a'imah tentang hadis-hadis tersebut. Barulah diambil kesimpulan. Ini. Supaya apa? Supaya tidak tertipu dengan banyaknya adillah. Banyaknya dalil. Ya. Nah, demikian. Ini ikhwati azani wa azakumullah. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat penting tentang hal ini. Kenapa? Karena kita masih seperti ini seringnya. Ketika kita masih sedikit sedih, ya. Padahal Rasulullah SAW saja ditegur, wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih, ya. Dengan sesatnya mereka. Jangan sedih. Baik. Karena apa? Karena kebahagiaan itu adalah bersama al-haq. Begitu. طيب نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا الصغير ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل دار وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل الله عليكم.